عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وشر الأمور محدثاتها, وكل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. الحمد لله, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu pagi, tanggal 22 Rabiul Tsani 1435 Hijriah, kita duduk bersama mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an atau di dalam kitab Fiqhul Adhiyati wal Adhkar, fikih, doa dan zikir. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai di kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat mulia, saya berdoa, Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina, wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna, wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna, waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Wahai Allah, perbaikilah urusan agama kami yang merupakan benteng diri kami, dan perbaikilah urusan akhirat dunia kami yang di dalamnya tempat tinggal kami, dan perbaikilah urusan akhirat kami yang di dalamnya tempat kembali kami, dan jadikanlah kehidupan sebagai tambahan bagi kami dalam setiap amal kebaikan, dan jadikanlah kematian sebagai peristirahatan bagi kami dari setiap keburukan. Allahumma amin. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih kita membicarakan tentang faedah-faedah berzikir. Faedah yang terakhir yang kita bicarakan yaitu zikir merupakan pengaman dari sifat kemunafikan. Merupakan pengaman dari sifat kemunafikan. Karena sifat yang dominan dari orang munafik adalah tidak apa? Sedikit berzikir. La yadhkuruna Allaha illa qalilan. Tidaklah berzikir kepada Allah kecuali sedikit saja. Ini sebagaimana yang sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita juga menyebutkan bahwa zikir adalah obat untuk hati. Obat penyembuh untuk hati. Penyakit-penyakit hati yang ada pada diri kita bisa diobati dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sekarang menyebutkan faedah selanjutnya, dan ini masih menyebutkan tentang faedah-faedah zikir yang begitu banyak. Al-Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin hafizahullahu taala mengatakan, "Wa min fawaidi dzikri anna dzakira qaribun min madzkurihi wa madzkuruhu ma'ahu." Dan termasuk faedah berzikir adalah bahwasanya orang yang berzikir dekat dengan yang dizikirnya, dekat dengan yang disebutnya, dan yang disebutnya akan bersamanya. Jadi faedah dari orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala akan bersama orang yang berzikir tersebut. Wa hadhihi al-ma'iyyatu ma'iyyatun khassah ghairu ma'iyyati al-'ilm wal ihathah al-'ammah. Dan inilah kebersamaan, kebersamaan yang khusus selain kebersamaan ilmu dan pengetahuan Allah yang umum. selain kebersamaan ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang umum. Fahiya ma'iyyatun bil qurbi wal wilayati wal mahabbati wan nusrati wal i'anati wat tawfiq. Lihat. Di sini kebersamaan khusus dia adalah kebersamaan kedekatan, kebersamaan pemberian pertolongan, kebersamaan kecintaan, kebersamaan pemberian perlindungan, pemberian petunjuk kepada Allah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak, kalau seandainya kita belajar ilmu tauhid, ilmu akidah, ini biasanya dibahas di dalam kitab Aqidah Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dalam Aqidah Wasithiyah, orang belajar akidah itu kan bertahap. Pertama kali belajar akidah tentang tiga landasan utama yang di dalamnya dijelaskan siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dikupas habis-habisan di situ. Nanti naik kepada kitab Tauhid. Kitab Tauhid yang kita pelajari setiap hari Rabu malam. Nanti naik lagi kepada Kasyfus Syubhat. Kasyfus Syubhat yang ditulis oleh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian nanti naik lagi lebih luas lagi pembahasannya kepada Aqidah Wasithiyah namanya. Apa namanya? Aqidah Wasithiyah. Aqidah Wasithiyah ini biasanya di dalamnya membicarakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Nah, salah satu yang dibicarakan dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah adalah perkara al-ma'iyah. Allah bersama hambanya. Itu sifat Allah. Allah bersama hambanya. Makanya di dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ma'a. Innallaha ma'a. Sesungguhnya Allah bersama. Ma'a itu artinya bersama. Nah, dalam perkara ilmu tauhid atau ilmu akidah, kebersamaan Allah dibagi menjadi dua. Ya. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala al-ma'iyah dibagi menjadi dua. Kebersamaan yang umum yang kedua, kebersamaan yang khusus. Nah, kebersamaan yang umum ini Allah bersama seluruh makhluknya, tidak tertentu apakah dia muslim, apakah dia kafir, ya, apakah dia ahli maksiat, apakah dia ahli ketaatan. Allah bersama seluruh makhluknya. Biasanya kebersamaan ini maksudnya adalah pengetahuan Allah. Kemudian pengetahuan Allah atau pengawasan Allah. Maksudnya apa? Seluruh makhluk tidak lepas dari pengetahuan Allah. Seluruh makhluk tidak lepas daripada awasan Allah. Ini namanya kebersamaan. Jadi siapapun yang beramal di atas muka bumi ini, entah dia kafir, entah dia muslim, diawasi oleh Allah, diketahui oleh Allah. Apapun perbuatannya. Ini maksudnya kebersamaan Allah yang umum. Ya, mau di ujung Afrika sana ada orang berbuat zina, Allah mengetahuinya. Allah mengawasinya. Mau di ujung Jakarta sana, Allah Subhanahu wa taala juga mengetahui apa yang dia perbuat. Allah mengawasi apa yang dia perbuat. Ini namanya kebersamaan yang umum. Dan ini tidak ada bedanya antara kafir dengan muslim, sekali lagi saya katakan. yang utama adalah kebersamaan yang khusus, dan ini yang didapatkan oleh orang-orang yang berzikir. Makanya Syekh tadi menyebutkan beberapa makna kebersamaan yang khusus. Kata beliau, makna kebersamaan yang khusus, Allah dekat dengan hambanya. Makna kebersamaan yang khusus, Allah memberi pertolongan kepada hambanya. Makna kebersamaan yang khusus, Allah memberi kekuatan kepada hambanya. Makna kebersamaan yang khusus, Allah memberi pembelaan, dibela oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makna kebersamaan yang khusus, petunjuk. Ya, ini yang disebut dengan kebersamaan yang khusus. Al-qurbu wal-i'anah wal-ta'yid wal-nasar wal-taufiq. Kedekatan, pertolongan, kekuatan, pembelaan, kemudian petunjuk. Allahumma sayyiban nafi'an. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik yang didapatkan oleh orang yang berzikir yang nomor 2. Bahwasanya Allah bersama hambanya yang khusus. Dengan kebersamaan yang khusus, Allah akan menolong orang yang berzikir. Allah dekat dengan orang yang berzikir. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang berzikir. Allah subhanahu wa ta'ala akan membela orang yang berzikir. Seperti itu. Ini namanya pembicaraan ma'iyah, kebersamaan Allah. Maka Bapak coba lihat di dalam Al-Quran, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan innallaha ma'a, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang, ya, coba kita lihat berapa ayat yang menyebutkan akan hal itu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang ada lebih daripada 20-an ayat. Misalkan di sini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innallaha ma'asabirin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, annallaha ma'al muttaqin. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala, innallaha ma'alladzina taqaw walladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Kemudian innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik. Intinya, orang yang berzikir, dia akan mendapatkan kebersamaan Allah. Dan ingat Bapak Ibu saudara saudari sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa bersama di sini bukan berarti kita bersama Allah bergandengan, enggak. Ya, kenapa? Karena kita mengetahui bahwasanya Allah Ar-Rahman alal arsh fauqa sab'a samawat. Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsh, di atas langit yang ketujuh. Allah beristiwa di sana. Dan Allah dekat dengan hambanya, dengan kekuasaannya, dengan ilmunya. Ya, saking kuasanya Allah, saking besarnya Allah subhanahu wa ta'ala, meskipun Allah berada di atas arsh, Allah subhanahu wa ta'ala dekat dengan hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mampu memberikan pertolongan, petunjuk, pembelaan, kemudian kekuatan kepada hamba-hambanya yang khusus. Hamba-hambanya yang khusus di sini adalah hamba-hambanya yang mengerjakan ketaatan. Di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dianggap kalau bersama itu berarti zatnya bersama dengan makhluk. Bersama-sama bukan. Akan tetapi bersama di sini adalah pertolongannya, kedekatannya. Bersama di sini berarti kekuatan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian pembelaan yang Allah berikan kepada hamba tersebut. Kemudian petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba tersebut. Ini maksudnya kebersamaan Allah. Ya. Jadi kebersamaan ada dua. Kebersamaan yang umum ini untuk seluruh makhluk, jin dan manusia, tidak terkecuali mereka muslim ataukah kafir. Allah bersama mereka. Artinya ilmu pengetahuan Allah bersama mereka. Artinya pengawasan Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Tidak luput sedikit pun apa yang dilakukan oleh setiap makhluk dari pengawasan dan ilmu pengetahuan Allah. Dan ini tidak menunjukkan keutamaan. Ini tidak menunjukkan keutamaan. Ini menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang kedua, kebersamaan yang khusus yang dimiliki hanya orang-orang yang saleh, bertakwa, sabar, ya, berbuat baik, maka ini didapatkan oleh orang-orang yang khusus, yaitu tentang kedekatan, pertolongan, kekuatan, pembelaan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami Pak ini? Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Suaranya jelas enggak? Jelas. Ya. Wa hadhil ma'iyatu ma'iyatun khassah. Nah, lihat, beliau menjelaskan sekarang. Ini kebersamaan adalah kebersamaan yang khusus. Ghairu ma'iyatil ilmi wal ihatatil 'ammah. Selain kebersamaan ilmu dan pengawasan yang umum, bukan ini yang dimaksud. Ya, orang yang mendapatkan kebersamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan kebersamaan yang khusus. Fahiyatu fahiya ma'iyatun bil qurbi wal wilayati wal mahabbati wan nusrati wal i'anah wat tawfiq. Maka ini adalah kebersamaan, kedekatan, kebersamaan, pembelaan, kebersamaan, kecintaan, kebersamaan, pertolongan, kebersamaan, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan contoh-contohnya. Kata beliau, qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Lihat, bersama siapa? Orang-orang bertakwa. Ya. Dan orang-orang yang berbuat baik. Wa qauluhu, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin. Dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wa qauluhu, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat baik. Fadzakiru lahu min hadhihi al-ma'iyyah an-nasibul wafir. Artinya, maka orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kebersamaan ini, mendapatkan bagian yang besar. Orang-orang yang berzikir kepada Allah, mereka akan mendapatkan bagian yang besar. Kama fil haditsil ilahi. Nah, ini hadisnya. Ini dalilnya. Bahwasanya orang yang berzikir akan mendapatkan kebersamaan yang khusus. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis qudsi, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafatahu. Artinya, aku akan bersama hambaku selama ia menyebut namaku dan selama bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Aku akan bersama hambaku selama dia berzikir kepadaku dan kedua bibirnya bergerak karena menyebut namaku. Rawahul Bukhari mu'allaqa ta'liqan wa Ahmad wa Ibn Majah wal Hakim wa ghairuhum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari setara ta'liq. Hadis diriwayatkan, mohon dibesarkan sedikit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Hadis riwayat Bukhari secara ta'liq. Apa maksud ta'liq? Ini sedikit menyinggung tentang ilmu hadis. Saya itu kalau berhadapan dengan ilmu hadis, karena saya dari fakultas hadis jadi gemar sekali. Seakan-akan bernostalgia dengan ilmu-ilmu yang didapat di kampus. Hadis riwayat Bukhari secara ta'liq. Bapak, kalau baca sahih Bukhari, maka Bapak akan dapati di dalam riwayat Bukhari, Imam Bukhari tidak menyebutkan tentang sanad secara sempurna. Misalkan, saya beri contoh ya. Sanadnya Imam Bukhari misalkan, an Nafi' Afwan Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar. Biar bingung sedikit ya. Dari Malik meriwayatkan dari Nafi' meriwayatkan dari Abdullah bin Umar. Terakhir an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini namanya sanad, Pak. Malik, Nafi', Abdullah bin Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Ini namanya sanad. Ya. Nah, Imam Bukhari-nya di sini. Imam Bukhari meriwayatkan dari siapa? Kemudian kepada Malik. Ini namanya, ya. Ini namanya sanad. Nah, Imam Bukhari meriwayatkan secara ta'liq. Ta'liq itu biasanya Imam Bukhari mengatakan langsung yang ini beliau tidak sebutkan. Langsung kepada qala al-Bukhari an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini namanya apa? Ta'liq. Ta'liq itu secara etimologi bahasa maksudnya adalah tergantung. Ya, maksudnya adalah apa? Tergantung. Jadi karena tidak ada sanadnya, maka hadisnya ini tergantung. Hadisnya ini apa? Tergantung. Tetapi biasanya Imam Bukhari meriwayatkan ini secara tergantung, secara ta'liq, di tempat yang lain akan beliau sebutkan sanadnya. Baik di dalam kitab Sahih Bukhari sendiri atau di dalam kitab Imam Bukhari lainnya. Kan Imam Bukhari mempunyai banyak kitab. Selain Sahih Bukhari, ada kitab Al-Adabul Mufrad, ada kitab Sirah yang ditulis oleh Imam Bukhari sejarah. Ya. Nah, itu semua pakai sanad. Nah, biasanya hadis yang barusan kita baca, ana ma'a abdi idza zakarani wa taharraqat bi syafatahu, aku akan bersama hambaku kalau jika dia berzikir kepadaku. dan kedua bibirnya bergerak untuk berzikir kepadaku. Ini hadis kalau kita lihat dalam Sahih Bukhari diriwayatkan secara ta'liq. Ta'liq artinya tidak disebutkan apa? Sanadnya langsung kepada Rasulullah. Jadi kalau ingin dicatat, maksud daripada ta'liq adalah, maksud daripada hadis diriwayatkan secara ta'liq, maksud dari hadis diriwayatkan secara ta'liq adalah Imam Bukhari menyebutkan afwan, Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad. Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad di dalam periwayatannya. Di dalam periwayatannya. Ya, Imam Bukhari tidak menyebutkan sanad dalam periwayatannya. Tapi ingat sekali lagi bapak-bapak sekalian, ini bukan kelemahan dari Imam Bukhari. Ini adalah malah keluasan ilmu beliau. Nanti di tempat lain dalam Sahih Bukhari juga biasanya beliau sebutkan sanadnya. Atau di dalam kitab yang lain seperti kitab Adabul Mufrad, kitab Sirah yang ditulis oleh Imam Bukhari, itu ada sanadnya, hadisnya sama. Atau imam-imam yang lain menyebutkan sanadnya. Seperti Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Tirmidzi. Jadi bagaimanapun, ya, para ulama mempunyai kaedah. Kalau di kitab lain, Pak, kalau di kitab lain, orang menyebutkan begini saja tanpa sanad, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kaza kaza kaza, begini begini begini. Ini harus diteliti dulu. Ini benar enggak dari Rasulullah? Tapi kalau Imam Bukhari melakukan ini, maka kebanyakan yang beliau lakukan pasti ada sanadnya di tempat lain. Itu bedanya Imam Bukhari dengan imam-imam yang lain. Ya, bedanya Imam Bukhari dengan imam-imam yang lain. Biasanya ada bocor-bocor. Ada enggak bocor? Bocor. Ah, sebelah sana tolong Mas Robi ya. Itu bocor, Mas. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq. Faham sekarang ta'liq ya? Ta'liq adalah Imam Bukhari hanya menyebutkan hadisnya tanpa apa? Tanpa sanad. Dan sekali lagi, yang disebutkan oleh Imam Bukhari secara ta'liq pasti kebanyakan, mayoritasnya ada sanadnya di mana? Di tempat lain, ya, atau di kitab lain, di tempat lain dalam Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu kan banyak, Pak. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Mungkin di bab 1 beliau menyebutkan secara ta'liq, di bab 3 menyebutkan sanadnya. Nah, seperti itu maksudnya. Ya. Atau di dalam kitab lain. Kitab lain maksudnya adalah di dalam kitab beliau yang lain, seperti kitab Adabul Mufrad, seperti kitab sejarah dan lain-lainnya. Baik. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Lihat, Imam Ahmad menyebutkannya bukan ta'liq, langsung dengan sanadnya, sempurna dengan sanadnya. Nah, ini bukti bahwasanya apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala secara ta'liq, ya, kebanyakan ada sanadnya di dalam kitab-kitab yang lain. Paham maksud saya? Baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian wa min fawaidiz zikri annahu jallabun lin ni'am dafi'un lin naqam. Perhatikan baik-baik. Termasuk daripada faedah zikir, ini faedah yang lain. Jadi pagi ini kita mengambil faedah pertama, orang yang berzikir senantiasa akan bersama dengan Allah. Tapi kebersamaan yang apa? Yang khusus. Dan maksud kebersamaan yang khusus adalah kedekatan dengan Allah, pertolongan dari Allah, kekuatan dari Allah, pembelaan dari Allah, petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini tidak didapati kecuali oleh orang-orang yang benar-benar beriman, bertakwa. Beda dengan kebersamaan yang umum. Dan kenapa saya jelaskan ini Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian? Biar kita merasakan kalau lagi berzikir itu, kita merasakan, oh ternyata faedah zikir itu begini. Ya, bersama dengan Allah. Apa maksud bersama dengan Allah? Maka kita harus jelaskan yang tadi. Baik. Sekarang faedah zikir selanjutnya. Wa min fawaidi dzikri annahu jallabun linni'am dafi'un linnaqam. Termasuk faedah berzikir adalah mendatangkan nikmat, menjauhkan musibah. Mendatangkan nikmat, menjauhkan musibah. Ya, kita lanjutkan. Mendatangkan nikmat dan menjauhkan musibah. Famastujlibat ni'matun walastudfi'at ni'matun bimithli dzikrillah azza wajal. Subhanallah. Beliau mengatakan, tidaklah nikmat bisa didatangkan apapun bentuknya dan tidaklah musibah bisa dijauhkan apapun bentuknya seperti berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi amalan zikir mendatangkan nikmat apa saja yang kita inginkan. Amalan zikir bisa menahan musibah apa saja yang kita inginkan. Qala Allah ta'ala, dalil dari hal itu, inna Allah yudafi'u anil ladhina amanu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan bala atas orang-orang yang beriman, menahan bala atas orang-orang yang beriman. Fadu'ahu tabaraka wa ta'ala, afwan, fadifa'uhu tabaraka wa ta'ala anhum huwa bihasabi quwwati imanihim wa kamali. Maka kata beliau, pembelaan Allah, penahanan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap bala sesuai dengan kekuatan iman dan kesempurnaan iman seseorang. Wa maddatul iman wa quwwatuhu dzikrullahi ta'ala. Dan sumber dari keimanan, sumber dari kekuatan iman adalah berzikir kepada Allah. Faman kana imanuhu akmal, barang siapa yang imannya sempurna, wa dzikruhu lillahi aktsar, kana nasibuhu min difa'illahi anhu a'zama wa hadhuhu minhu awfara. Maka dan dia berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala lebih banyak, maka bagiannya dari penahanan oleh Allah subhanahu wa ta'ala terhadap bala dan juga bagiannya dari mendapatkan bagian yang lebih banyak nikmat dari Allah, maka dia akan mendapatkan nikmat, dia akan dijauhkan bala sesuai dengan zikir yang dia dia lakukan. Lihat Pak, ya, sesuai dengan banyaknya zikir yang kita lakukan, yang kita sebutkan, maka sesuai itu pula nikmat kita dapatkan. Sesuai itu pula bala dijauhkan dari diri kita. Waman naqasa dzikran bidzik waman naqasa dzikran bidzikrin wanisyanan binisyan. Dan barang siapa yang dia lupa tidak berzikir kepada Allah, maka sebegitu pula Allah lupa kepada dia. Sebegitu pula Allah Subhanahu wa taala tidak menolong dia, tidak menahan akan musibah dia. Jadi tergantung kita sekarang, berarti Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita berzikir banyak kepada Allah, sebanyak itu nikmat yang akan kita dapat. Sebanyak itu penahanan terhadap bala yang Allah berikan. Kalau kita kurang berzikir kepada Allah, kurang itulah yang akan kita dapatkan. Kurang itulah yang akan kita dapatkan dari nikmat yang kurang, dari penahanan bala yang kurang. Karena sesuai dengan zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang beliau pakai adalah innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Ini disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat 38. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menahan bala terhadap orang-orang yang beriman. Sisi pendalilannya dari mana? Sisi pendalilannya dari mana? Bahwasanya Allah menahan orang-orang yang menahan bala dari orang-orang yang beriman. Sisi pendalilannya adalah sisi pendalilan bahwa zikir menahan bala, mendatangkan nikmat adalah orang beriman, sumber dari keimanannya, sumber dari kekuatan imannya adalah zikir kepada Allah. Nah, di sini berarti sesungguhnya Allah menahan bala dari orang-orang yang beriman, maksudnya adalah orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sisi pendalilannya. Paham maksudnya, Pak? Ya, itu sisi pendalilannya. Baik. Kemudian Asy-Syaikh Abdul Razzaq hafizahullahu taala mengatakan, wa min fawaidi dzikri, faedah yang ketiga pada pertemuan ini, anna idamatuhu tanubu anit ta'at wa taqumu maqamaha sawa'an kanat badaniyah au maliyatan au badaniyatan maliyatan ka haji tatawwu. Subhanallah. Termasuk berzikir kepada Allah, zikir bisa menggantikan amalan-amalan. Zikir bisa mewakili ketaatan-ketaatan. Baik itu amalan berupa harta, amalan berupa badan, atau pengumpulan keduanya, amalan berupa harta dan badan. Amalan berupa harta apa contohnya, Pak? Hah? Sedekah, zakat, infak, amalan berupa harta, hadiah, dan semisalnya. Amalan berupa anggota tubuh apa misalnya? Sholat. Habis itu? Puasa. Habis itu? Haji ya, Pak? Haji? Haji, amalan badan dan harta. Jihad, amalan badan dan harta. Nah, zikir bisa menggantikan amalan-amalan ini. Luar biasa kan? Yang malas-malas untuk mengerjakan puasa sunnah, banyaki zikir. Yang malas-malas untuk bersedekah sunnah, saya tidak berbicara sedekah wajib. Sedekah wajib, zakat harus dikeluarkan. Yang malas-malas untuk bersedekah sunnah, maka banyak berzikir. Yang malas-malas untuk mengerjakan amaliyah, amaliyah berkaitan dengan badan dan harta, seperti jihad, seperti haji, haji sunnah, ya, umroh sunnah, jihad sunnah, maka perbanyak berzikir. Zikir bisa menggantikan amalan-amalan itu. Nah, ini luar biasa. Apa dalilnya? Perhatikan. وقد جاء ذلك صريحا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Dan hal itu telah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, anna fuqara al-muhajirin atau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahwa kaum fakir dari kaum muhajirin, orang miskin dari orang muhajirin pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dhahaba ahlud dusuri bil ujur. Orang-orang kaya, orang-orang yang diluaskan rezekinya, banyak membawa pahala. Wan na'imil muqim, dan banyak mendapatkan nikmat yang tetap, yaitu banyak mendapatkan surga, kata mereka. Kenapa demikian? Yusalluna kama nusalli, orang-orang yang diluaskan rezekinya salat sebagaimana kami orang miskin salat, berarti sama wahai Rasulullah. Wa yasumuna kama nasum, orang-orang yang diluaskan rezekinya berpuasa sebagaimana kami yang disempitkan rezekinya berpuasa, berarti sama wahai Rasulullah. Walahum fadlu amwalihim yahujjuna biha wa ya'tamirun, dan akan tetapi mereka orang-orang yang diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan harta mereka, mereka bisa menunaikan ibadah haji atau umrah. Yang mana di hadapan pilihan orang, di hadapan pilihan berbicara, wah ini andak mana berumrah. Subhanallah. Orang-orang yang diluaskan rezekinya, ya, mereka berhaji dan umrah. Artinya kami tidak. Orang miskin enggak. Ini bedanya kami dengan mereka wahai Rasulullah. Wa yujahidun, dan mereka berjihad. Seperti yang kita katakan tadi, jihad butuh badan dengan butuh apa? Harta. Wa yatasaddaqun, dan mereka juga orang-orang yang diluaskan rezekinya butuh mereka bersedekah. Kami tidak. Itu bedanya wahai Rasulullah. Kenapa kami katakan orang-orang yang diluaskan rezekinya apa? Mereka menggondol pahala begitu banyak. Amalan-amalan wajib kita sama-sama mengerjakan, tetapi untuk kelebihan harta mereka banyak sekali bisa beramal. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi. Kata beliau, ala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sabaqakum wa tasbiquna bihi man ba'dakum. Subhanallah, ini luar biasa. Maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang dengan mengerjakan sesuatu tersebut kalian akan mendahului orang-orang yang mendahului kalian. Artinya amalan-amalan sebelum kalian, sebelum orang-orang sebelum kalian akan lebih didahul, kalian akan mendahului mereka. Saya ulangi, maukah kalian? Nah, di sini butuhnya ya. Saya sering mengalami di dalam menyampaikan sebuah materi. Jadi memang benar perkataan Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili bahwasanya berdakwah itu butuh tiga hal: kekuatan niat, kekuatan ilmu, kemudian kekuatan bagaimana cara menyampaikan yang benar sehingga sampai kepada orang dengan pemahaman yang baik. Di sini lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala u'allimukum syai'an?" Maukah aku ajarkan kepada kalian sesuatu? Tudrikuna bihi man sabaqakum. Jika kalian mengamalkan sesuatu tersebut, kalian akan mendahului pahala orang-orang sebelum kalian. Paham sini, Pak? Orang-orang sebelum para sahabat kan banyak. Dari umat-umat terdahulu. Jika kalian mengamalkan ini, apa yang akan diajarkan oleh Rasulullah, kalian bisa melampaui pahala orang-orang umat sebelum kalian. Wa tasbiqu nabiyyi man ba'dakum, dan kalian akan bisa mendahului pahala orang-orang setelah kalian nantinya. Jadi kalau seandainya ada hidup manusia-manusia setelah para sahabat yang lebih banyak amalnya dari para sahabat, dengan kalian mengamalkan amal ini, kalian tidak ada yang bisa mengalahinya. Jadi dari belakang tidak ada yang bisa mengalahinya, dari depan juga tidak ada yang bisa mengalahkannya. Wala ahadun yakunu afdala minkum illa man sana'a ma sana'tum. Tidak ada seorang pun yang lebih utama dari kalian kecuali, ya garis bawahi kecuali ini, kecuali orang yang berbuat seperti perbuatan kalian. Seperti apa? Perbuatan kalian. Pokoknya amal ini manjur, kata orang Jawa, mendi. Amal ini benar-benar manjur. Pahalanya bisa mengalahkan orang, pahala orang sebelum kalian, pahala orang-orang setelah kalian. Dan lebih luar biasa lagi, jika kalian mengamalkan amalan ini, tidak ada yang bisa lebih utama daripada kalian. Luar biasa kan? Kecuali orang yang mengerjakan seperti yang kalian kerjakan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat langsung semangat. Bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah, kami mau. Apa itu amalnya? Lihat, orang-orang fakir dari kaum muhajirin di sini ketika mengadu kepada Rasulullah tentang orang-orang kaya, apakah mereka ingin kaya atau mereka ingin lomba-lombaan dalam pahala? Mana yang Bapak pilih? Hah? Mereka tidak ingin diluaskan rezekinya. Mereka ingin agar pahalanya sama. Maka pelajaran yang sangat berarti ya dari hadis ini, kalau seandainya si fulan diluaskan rezekinya, si alan dilapangkan rezekinya, sedangkan kita dibiasakan rezekinya, bahkan terkadang disempitkan rezekinya, biarkan saja. Itulah pembagian Allah. Ya, itulah pembagian Allah. Dan Allah membaginya pasti dengan ilmu dan hikmahnya. Mungkin kita ketika diluaskan rezekinya, sombong datang, ujub datang, kalau lagi bersedekah suka-suka ngungkit pemberian datang. Ya, makanya Allah sempitkan rezekinya agar tidak punya sifat seperti itu. Banyak hikmahnya, Pak. Kalau seandainya diluaskan rezekinya, mungkin jarang minta kepada Allah. Long yang disempitkan rezekinya saja jarang yang minta kepada Allah. Apalagi sampai diluaskan rezekinya. Jadi banyak hikmahnya. Biarkan saja. Nah, pelajaran yang kita sangat bisa ambil dari hadis ini adalah bahwasanya orang-orang fakir, orang-orang miskin dari kaum muhajirin mendatangi Rasulullah bukan untuk minta kekayaan, tetapi minta sama pahala. Minta sama pahalanya. Gimana dapat pahala yang sama? Maka ya, yang paling penting itu bersaing. Fastabiqul khairat, bersaing dalam kebaikan. Bukan bersaing dalam dunia. Ya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya melihat mobil orang ganti lagi, atau mobil orang kalau lebih besar, kita gantilah mobil kita lah nih. Sekalinya supir. Jadi tidak akan habis. Melihat orang ke atas gak akan habis. Ya. Yang luar biasa itu melihat si fulan. Lihat, perhatikan. Rasulullah SAW bersabda ketika beliau ditanya, ayyus sadaqati a'zam, sedekah mana yang paling luar biasa? Beliau mengatakan, anta saddaqa wa anta sahihun syahihun ta'mulul ghina wa takhshal faqra. Kamu bersedekah dalam keadaan sehat. Kenapa disebutkan sehat, Pak? Karena orang sehat itu biasanya ingin kemana-mana, ingin apa saja, itu sehat. Ya. Kemudian dalam keadaan punya rasa bakhil, tetap bersedekah, ingin kaya, takut miskin. Nah, ada orang, ya, dia bersedekah kepada Allah dalam kesempitan rezekinya, dia tetap bersedekah. Ini orang yang patut diirii. Ini orang yang patut kita merasa hina di hadapan dia. Kok bisa ya si fulan seperti itu bersedekah, sedangkan saya seperti ini tidak. Nah, timbul akhirnya persaingan dalam kebaikan, bukan persaingan dalam kebagusan dunia. Ah, pinanya sepeda motor Pak Haji itu berubah pulang bulan ini, angkoh harus berubah juga. Pinanya mobil si bulan keluaran yang baru. Mobil apa yang keluaran baru? Ada orang bekesah, kekawanan bekesah. Yang dipikirkan seperti itu. Dan itu gak selesai-selesai. Nah, tapi yang harus dipikirkan, si fulan dengan keterbatasan hartanya, dia punya prestasi. Saya kok dengan keluasan rezeki, prestasinya cuma seperti ini dalam beramal. Maka pada saat seperti ini, faedahnya, Bapak tahu Pak, catat baik-baik ini. Faedahnya fastabiqul khairat, faedahnya berlomba-lomba dalam kebaikan, adalah selalu merasa tidak puas dengan apa yang sudah kita amalkan. Itu faedahnya. Ya? Pahami baik-baik. Karena orang sebagian sudah, sudahlah, aku sudah beramal kayak ini, aku sudah beramal kayak ini, kayaknya banyak benar sudah aku beramal. Yang lain belum. Biarkan dulu yang lain. Ingat, ada kaidah fikih mengatakan al-itharu fil ibadati mamnu'. Artinya, lebih mendahulukan orang lain dalam perihal ibadah itu terlarang. Misalkan, ulun datang terlambat. Ya. Sudah ustaz datang terlambat ha pulang. Kemudian disap paling terakhir. Kemudian ada jamaah melihat disap pertama, ustaz sini ustaz, ambil aja tempat ulun disap pertama. Kan boleh. Ya, tidak boleh itu. Lau ya'lamun nasu ma fin nida wasafil awal lastabaqu. Kalau seandainya mereka mengetahui apa yang ada pahala pada mengumandangkan azan dan disap pertama, mereka akan berlomba-lomba. Wa illam yajidu lastahamu lastahamu alaih. Kalau seandainya mereka tidak mendapatkan tempat karena yang azan cuma satu orang, kada bisa bersepuluh. Sap pertama cuma terbatas sekitar 30-an orang. Maka kalau tidak mendapatkan sedangkan semuanya ingin sap pertama, mereka aku harus mengadakan undian, maka mereka akan berundi. Tidak boleh memberikan sap pertama untuk seorang yang datang selanjutnya. Tidak boleh itu, ya itsar fil ibadah mamnu. Yang boleh itu adalah itsar di dalam menolong orang lain. Itsar itu artinya mengedepankan. Mengedepankan orang lain dalam ibadah itu enggak boleh. Mengedepankan dalam beramal itu yang dituntut. Misalkan, Ustaz si fulan datang dari luar kota, sudah ke rumah ulun jegin. Akan ulun sediakan semuanya. Semuanya ingin ke rumah ulun aja. Di rumah ulun lebih ganal. Kamar pian berapa garang-garangnya? Ulun 20 kali 20. Yang saya ikut pulang, di rumah ulun aja. Pian kada bisi transportasi kalau ulun 5 transportasi. Pas kebetulan ustadznya membawa bini 4. Ini namanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan itu gaya hidup para sahabat yang perlu kita contoh. Berlomba-lomba bukan pada dunia. Berlomba-lomba dalam apa? Kebaikan. Bahkan kadang perkara dunia terlihat sedikit. Tapi dalam kebaikan, ya Allah, prestasinya banyak. Banyak prestasinya. Ini para ikhwah sekalian, tinggal memelihara niat, menjaga lisan, tidak mengucap-ngucap apa yang kita pernah lakukan. Jadi faedah sangat menarik pagi ini. Kenapa Allah menyuruh kita untuk fastabiqul khairat? Agar tidak merasa puas dengan amal ibadah yang kita telah lakukan. Terus merasa kurang, terus-terus saja. Karena itu sebenarnya inti yang kita bawa nanti di akhirat. Kita ini kan muslim, percaya tentang kehidupan akhirat, bukan orang kafir yang mengatakan wa ma hayatuna illa dahr. Kehidupan kita ini cuma di dunia, habis di dunia, enggak ada kehidupan lain. Itu kepercayaan orang kafir. Atau kepercayaan orang kafir lainnya reinkarnasi. Meninggal kita dikembalikan lagi dalam bentuk yang lain. Ya. Kasihan benar kalau seandainya dikembalikan lagi dalam bentuk yang lebih parah. Misalkan binatang atau misalkan lebih parah wajahnya daripada kita sebelumnya. Kasihan kan? Itu kepercayaan orang kafir. Mereka tidak mempercayai kehidupan akhirat. Yang ada hanya kehidupan dunia. Ya? Tidak ada bagi mereka kehidupan akhirat, ada hisab, ada timbangan, ada sirat, ada mahsyar, enggak ada bagi mereka. Kita beda. Orang beriman memikirkan kehidupan ini untuk kehidupan akhirat. Bagaimana setiap langkah kita, ucapan kita, perbuatan kita, harta kita untuk bekal di akhirat kelak. Nah, ini pelajaran sangat berarti ketika kita membaca hadis ini. Maka para sahabat semangat. Bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah. Apa itu? Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salah. Kalian bertasbih mengucapkan subhanallah, bertahmid mengucapkan alhamdulillah, bertakbir mengucapkan Allahu Akbar setiap selesai salat. Dalam riwayat yang lain sebanyak 33. Setiap selesai salat. Amalannya ini bisa mengalahkan haji yang sunnah tentunya. Bisa mengalahkan umroh yang sunnah tentunya. Bisa mengalahkan bersedekah sunnah, berjihad sunnah. Bahkan Rasulullah SAW tadi mengatakan, tidak ada yang lebih utama daripada kalian. Kecuali orang yang mengerjakan seperti apa yang kalian kerjakan. Lanjutan dari hadis ini menarik juga Pak. Hadis ini termasuk hadis yang disebutkan oleh para ulama tentang keutamaan orang kaya yang bersyukur. Pilih mana Pak? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Semuanya tanpa terkecuali. Kaya bersyukur. Jadi orang miskin tuh gak enak Pak. Ya. Jadi orang miskin itu tidak enak menurut sebagian orang. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lanjutan dari hadis ini, pulanglah kaum muhajirin tersebut dengan riang gembira, mendapatkan amalan yang bisa mengalahkan amalan orang-orang kaya. Mereka amalkan subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Ternyata tidak beberapa lama pulang lagi mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sami'a ikhwanuna min ahli al-amwal fafa'alu mithla ma fa'alna. Wahai Rasulullah, orang-orang yang diluaskan rizkinya dari para konglomerat, dari para saudagar-saudagar kaya mendengar apa yang kita amalkan dan mereka mengamalkan seperti apa yang kita amalkan. Kan syaratnya tadi satu, illa syaratnya tadi man sana'a mithla ma sana'tum, kecuali orang yang berbuat seperti apa yang kalian berbuat. Ya, mereka orang-orang kaya mendengar amalan kita wahai Rasulullah, maka mereka berbuat seperti yang kita perbuat. Berarti sama saja, tetap kalah kita. Akhirnya di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini akhir hadis inti yang ulama sebagian mengatakan itulah keutamaan orang kaya yang bersyukur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hadis, mendengar pernyataan yang kedua dari orang-orang fakir muhajirin, aduan yang kedua dari orang-orang fakir muhajirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapinya bagaimana? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Kata sebagian ulama, inilah keutamaan orang-orang yang kaya bersyukur dibandingkan orang miskin bersabar. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pernah meneliti amalan jihad, amalan yang paling tinggi di sisi Allah. Di dalam Al-Qur'an Allah senantiasa gandengkan dengan infak. Sekitar ada 7-9 ayat. Amalan jihad Allah gandengkan dengan infak di jalan Allah. Artinya, jihad tidak bisa terlaksana kecuali dengan harta. Dan harta yang memiliki adalah ahlul amwal. Ya, yaitu para pemilik harta. Bagus juga dikasih nama gelar kunyah Abu Amwal. Abu harta, Abu Amwal. Ya. Yang dia berdoa kepada Allah mudah-mudahan diberikan rezeki yang berkah. Boleh enggak Abu Amwal? Kasih nama anak Amwal, boleh enggak? Boleh. Ya, Amwal. Abu Amwal. Ya. Nanti ya saya tunggu ya. Pak Musa. Sudah ada hasil kan? Baik. Ada hadis yang lain yang disebutkan oleh Syekh, nanti kita akan bahas insyaallah taala. Mungkin setelah hadis ini kita akan berbicara kepada keutamaan lain, yaitu fadilah majlis zikir. Majlis zikir. Apa keutamaan majlis zikir? Kalau kemarin-kemarin, mungkin Sabtu ke depan juga kita akan membicarakan masih tentang keutamaan berzikir. Nanti akan ada judul yang selanjutnya, keutamaan majlis zikir. Dan apa yang dimaksud majlis zikir akan dibahas. Apakah majlis zikir sama seperti yang dikerjakan oleh sebagian kaum muslim sekarang, yang satu memimpin kaum muslim mengucapkan zikir secara berjamaah, ataukah majlis zikir tersebut berbeda yang dimaksudkan dalam hadis tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu cukup kiranya karena waktu yang sudah habis. Mungkin bisa pertanyaan di waktu yang lain. Apa yang baik itu hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.